Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Sampai mana ini? Wa bi anna ta'ifatan min ummatihi 'alal haqq. Ya. Baik. Ini kabar-kabar dari Nabi ya, yang merupakan mukjizat beliau. Padahal dibaca sini. Johar-johar. Hai Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa bi anna an-nasa ta'if wa bi anna ta'ifatan min ummatihi 'ala al-haqqi. Wa bi anna an-nasa yakthiruna. Wa bi anna al-ansara yakilluna. Naam. Beliau mengabarkan bahwa akan ada sekelompok dari umat beliau yang berada di atas kebenaran. Ini hadis ya, la yazalu ta'ifatun min ummati ya zahirina 'alal haq. Ya, dan beliau menjelaskan bahwasanya nanti manusia itu banyak. Wa bi annal ansar yakilun. Dan kaum ansar menjadi sedikit, berkurang terus. Wa bi annal ansara yalqauna ba'dahu atharatan. Nah. Dan juga beliau mengabarkan kaum ansar akan mendapatkan, menjumpai hal-hal tersebut. Ya, hal-hal yang asarah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus wa bi anna an-nasa la yazaluna yas'aluna hatta yaqulu hadha khalaqallahu al-khalqa. Nah, al-haditha. Baik. Dan beliau mengabarkan juga bahwasanya nanti orang-orang akan terus-terusan bertanya hingga mereka nanti akan bertanya khalaqallahu al-khalqa. Allah akan menciptakan makhluk. Ya. Nanti maksudnya di sini kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lan yabrahan nas yatasaalun hatta yaqul hadza Allah khaliqu kulli syai. Faman khalaq Allah? Gitu. Orang-orang akan terus-terusan bertanya tentang segala hal hingga mereka nanti akan bertanya, ya. Ini Allah, iya sang pencipta, khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Terus siapa yang ciptain Allah? Ini pertanyaan orang-orang. Terus siapa yang menciptakan Allah? Ya. Pertanyaannya salah. Paham enggak di sini? Pertanyaannya salah. Allah itu khaliq. Ya, sebelum ada makhluk, Allah sudah punya nama al-khaliq. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah sudah punya nama makhluk pertama apa? Arsh. Sebelum ada arsh, ada makhluk yang lain? Tidak ada. Namun Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Dan sifat pencipta yang ada pada Allah, azali. Sudah dahulu dan abadi. Ya, jadi pertanyaannya salah. Ngaco. Gitu. Enggak kan saya bertanya aja. Bertanya yang salah. Bertanya itu yang benar. Ya, bertanya itu yang benar. Baik. Terus lanjut, Jawahar. Wa bi anna Rufai' ibn Thabit tutawwil Ruwaifi'. Wa bi anna Ruwaifi'a ibn Thabit, nah, tutawwilu bihi al-hayatu. Tatulu bihi al-hayatu. Ah, dan juga beliau mengabarkan Ruwaifi' bin Thabit akan panjang hidupnya, umurnya. Terus wa bi anna Ammar ibn Yasirin taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu. Nah, baghiyatu. Dan beliau mengabarkan Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah. Ya, yang bugot. Ya, bahkan beliau mengabarkan Ammar bin Yasir akan wafat dalam keadaan minum susu, dan ternyata benar. Ammar bin Yasir ya, wafat dalam peperangan ketika beliau sedang minum susu. Nah, terus wa bi anna hadhihi al-ummata sataftariku. Nah, beliau mengabarkan umat ini terpecah menjadi 73 dan demikian. Ya, terus. Wa bi annahu sayakunu bainahum qitalun. Ada akan terjadi peperangan di antara umat. Di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dengan umat Nabi, kaum muslimin dengan kaum muslimin, ya. Siap perang. Terus. Wa bi annahu satakhruju narun min ardil Hijaz. Ah, beliau mengabarkan akan keluar api nanti dari Hijaz. Ya. Nanti akan sebagai permulaan tanda-tanda kiamat, ya, kubra. Terus. Wa ashbahu hadza. Naam, dan yang semisal dengan ini. Terus. Fa waqa'at kulluha kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wadihatun jaliyatun. Wadihatan jaliyatan. Dan semuanya itu ternyata fa waqa'at kulluha. Semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi semua. Jelas terang benderang. Terus. Wa qala li Thabit ibn Qais. Ta'ishu hamidan wa taqtulu shahidan. Wa taqtalu. Wa taqtalu shahidan. Kamu, beliau bersabda kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ya. Ta'ishu hamidan. Engkau hidup dalam keadaan terpuji. Wa taqtalu, dan kau akan terbunuh syahidan, dalam keadaan mati syahid. Ya. Ternyata demikian. Terus. Fa'asha hamidan. Wastushhida bil yamamati. Beliau hidup dalam keadaan hamidan, ya, dan ternyata beliau wastashhada, ya, beliau mati syahid bil yamamah, dalam perang Yamamah. Juga beliau mengabarkan kepada, ya, gunung Uhud, ketika Uhud goncang, ya, beliau sedang berjalan bersama Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi bersabda kepada Uhud, diam Uhud, apa kamu enggak tahu saya bersama dua orang yang mati syahid, padahal Umar dan Utsman masih hidup. Ternyata keduanya betul mati syahid. Umar dibunuh oleh Majusi, Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya, terus wa qala li Utsmani tusibuhu balwa syadidatan. Tusibuhu balwa syadidatun. Syadidatun. Balwa syadidatun. Balwa itu fa'il dari tusibu. Syadidatun na'atnya. Ya, beliau bersabda tentang Utsman, ia akan mendapatkan ujian yang berat, yang keras. Al-murad bil balwa huwa hisaruhu fi baitihi. Yang dimaksud dengan balwa ini ketika Utsman dikepung di rumahnya, dihisar. Ya. Ya. Wa maqtaluhu ala aidil bughati, dan beliau terbunuh oleh tangan orang-orang bughat. Ya. Terus waqala fi rajulin minal muslimina yuqatilu qitalan shadidan wa innahu min ahli an-nari. Beliau bersabda tentang seorang dari kalangan kaum muslimin yang yuqatil, dia berperang dengan peperangan yang dahsyat. Kata Nabi, dia nanti penduduk neraka. Sahabat bingung. Ya, terus Faqatala nafsuhu. Dia bunuh diri karena dia enggak sanggup untuk nahan luka-luka dia. Dia kena tebasan-tebasan, sahabat yang lain salut. Wah, ini luar biasa ini. Ternyata kata Nabi dia penduduk neraka. Benar ternyata, sahabat lihat. Dia udah enggak tahan sama luka-luka dia. Dia taruh pisau di tanah, terus dia rebahkan tubuh dia ke pisau tadi biar cepat mati. Bunuh diri. Tapi bisa dipahami gak sih? Bunuh diri. Terus waja'ahu wa bisutubnu ma'badin yas'aluhu 'anil birri wal ithmi. Faqala jitu tas'alu 'anil jita tas'alu 'anil birri wal ithmi. Wa qala li 'Aliyyin waz Zubairi wal Miqdadi idhabu ila raudatin khakhin fa inna biha du'inatun ma'aha kitabin. Ma'aha kitabun. Fawajaduha fa'ankaratuhu thumma akhrajathu min aqasiha. Nah. Ya. Kemudian beliau datang, ya, wasibah, wabisah. Wabisutu. Datang wabisah ibnu Ma'bad. Ya, yang ingin bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi katakan sebelum dia datang, engkau datang mau bertanya tentang kebaikan dan dosa. Tapi barakallahu fiik. Ini wahyu. Kalau dukun, datang pasien. Bapak pasti ada masalah ini kan? Mau nyantet ini kan? Nah, kalau dukun dapat info dari jinnya. Nah, jin si dukun dapat info dari jin korin. Jin korin yang menyertai pasiennya. Nah, paham gak sini? Terus si pasiennya kagum. Wah, tahu yang goib nih. Nah, kalau Nabi gak tahu yang goib. Dan sahabat juga gak ada yang menyangka Nabi tahu yang goib. Itu semua wahyu. Wahyu dari Allah. Ya, yang Allah beritahu sebagian aja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepada Ali, Zubair dan Miqdad, ya, idhabu ila raudatin khakh. Pergilah ke raudah khakh. Ya, fa inna biha dhani'atun. Karena di sana ada dhani'ah. Lihat tuh di footnote dhani'ah. Ya, karena di sana ada dhani'ah. Hiya al-mar'atul lati arsala ma'aha Hatibun ibnu Abi Balta'ah. Zoni'ah adalah seorang wanita yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu kitaban yang menulis surat ila ahli Makkah. Jadi kisahnya masih pernah enggak saya ceritain di Nawakidul Islam? Pernah ya. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau sahabat Nabi. Beliau membocorkan rencana Fathul Mekah kepada musyrikin Quraisy dengan harapan nanti musyrikin Quraisy punya utang jasa kepada beliau, sehingga musyrikin Quraisy akan menjaga keluarga beliau di Mekah, bukan dalam rangka kebencian beliau terhadap kaum mukminin dan mencintai kekafiran orang kafir musyrikin Quraisy. Namun perbuatan beliau salah, Allah sebutkan itu dol, sesat, namun tidak sampai kafir. Makanya ketika Umar mau membunuh beliau, ya, Umar sampai mengatakan munafik. Nabi tahan dulu. Mahamalaka ala hadha ya Hatib. Apa yang membuat melakukan ini? Ini salah. Mau kafir apa enggak? Salah. Ya enggak? Ternyata tidak dikafirkan oleh Nabi. Ya, karena alasannya tadi tidak ada tawali pada Hatib terhadap musyrikin Quraisy. Tidak ada dasar kebencian beliau kepada kaum mukminin dan Islam. Dan juga tidak ada kecintaan beliau kepada kekufuran dan orang-orang kafir di Mekah. Cuman ingin dapat balas jasa gitu. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah mengutus seorang wanita namanya Dhani'ah wa ma'aha kitab, yang dia punya kitab surat yang ditujukan kepada ahli Mekah. Nabi tahu. Ya, dan Ali, Zubair dan Miqdad mengejar. Wanita itu enggak ngaku. Mereka lebih percaya pada Nabi. Kalau enggak kami lucuti semua pakaianmu. Ya enggak? Wa yukhbiruhum fiha. Yukhbiruhum, yang Hatib bin Abi Balta'ah mengabarkan kepada penduduk Mekah, ya, fiha bima azamar alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang niat tekad Rasulullah sallallahu alaihi untuk memerangi mereka, ya, Fathul Mekah. Tapi ya, min guzuhim, dari peperangan Nabi sallallahu alaihi kepada mereka. Lihat takhida indahum yadan, supaya seakan-akan Hatib bin Balta'ah punya tangan di situ. Yadan di sini maksud punya jasa ke mereka. Wa fi dzalika nazalat al-ayatu al-ula min suratil Mumtahanah. Terkait hal ini turunlah ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah. Ya, wa raudatu khakh makanun bainal Makkah wal Madinah. Raudah khakh adalah tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Baik. Ya. Kemudian fawajaduha, mereka mendapatinya wanita tadi, siapa namanya? Zu'inah ya, bukan Dhani'ah ya, Zu'inah. Fa'ankaratuhu, namun si wanita ini mengingkari, enggak ngaku. Tsumma akhrajathu min aqasiha, akhirnya dia ngaku juga dan mengeluarkan dari jalinan rambutnya, di buntelan rambutnya diumpetin. Masya Allah. Nah, ketahuan. Karena udah diancam. Kalau enggak kita cuti semuanya. Pasti ada. Mau di mana, mau di dalam perut, mau di mana, pasti ada. Nabi udah kabarin gitu. Nah, waqala li Abi Hurairah. Ya, gantian baca. Apa? Masih Suyudi, Suyudi. Udah mulai hujan ya. Allah masya Allah. Saya pada makan siang belum? Belum kuat Ma Chandra sampai Isa juga. Enggak. Ayo wa qala li Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa qala li Abi Hurairah hina sariqa syaitanu at-tamra innahu sayaudu fa'ada. Naam, Nabi bersabda kepada Abu Hurairah ketika setan mencuri kurma di Baitul Mal, kata Nabi dia balik lagi tuh ntar. Ternyata fa'ada, dia balik lagi. Terus wa qala li azwajihi atwalukunna yadan asraqukunna lihaqan bi. Dan beliau bersabda ya kepada istri-istri beliau atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya di antara kalian, asraqukunna lihaqan bi, yang paling cepat nyusul aku ya, yang paling cepat nyusul aku untuk wafat. Terus fakana kadzalika, ternyata demikian keadaannya. Terus wa qala li Abdullah bin Salamin anta 'alal islami hatta tamuta. Beliau berkata kepada Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi, engkau akan berada di atas Islam hingga engkau mati. Dapat tazkiyah dari Nabi. Terus wa da'a sallallahu alaihi wasallam li Anasin bi an yakthura malahu wa waladahu wa yatulu umruhu fakana kadzalika. Nah, beliau mendoakan Anas bin Malik. Ini boleh dibaca bi an yuksira, ya, agar Allah memperbanyak malahu wa waladahu. Boleh juga bi an yaksura maluhu. Kalau maluhu berarti bukan maf'ul ya. Boleh dibaca dua-duanya begitu. Ya. Agar banyak harta dan anak-anaknya. Ya, Nabi doakan Allah maksir malahu wa waladahu. Ya. Wa yatulu umruhu, dan panjang umurnya, fakana katarik, dan demikian. Ya, beliau sampai berumur 120-an tahun. Ya. Punya anak banyak. Oh, anak, ya, anaknya itu sampai 125 apa? Ya, 125. Banyak anaknya. Ya, kalau Ahmad punya anak 125, enggak hafal namanya siapa aja. Ya, Cuplis. Yang ini Cuplis, ini Otoy. Doyok, Kadir, cuplis semua. Ya be katanya. Aduh. Terus lanjut. Asya fauqa mi'atin sanati. Mi'ati sanatin. Beliau hidup lebih dari 100 tahun. Terus. Walam yakun ahadun minal ansari aktsara malan minhu. Dan enggak ada orang Ansar yang lebih banyak hartanya daripada beliau. Terus. Wadafana min Udufina. Udufina. Wadufina min awladihi az-zukuri li salbihi 120 ibnan qabla kudumil Hijazi. Hujaji. Masya Allah. Beliau dikuburkan oleh anak-anak lakinya yang berasal dari sulbi beliau, artinya anak kandung beliau, bukan anak bawaan istrinya yang janda. 120 ibnan. Ketika beliau wafat, beliau dibawa oleh 120 anak laki-laki beliau. Baru anak laki-laki 120. Anak perempuan? Masya Allah. Qabla kudumil hujjat. Sebelum jamaah haji tiba. Ya, terus? Siwa ghairihim wa hadha musarrahun bihi fi sahihil Bukhari wa ghairihi. Jumlah ini belum termasuk selain mereka. Selain yang 120 yang memakamkan Anas, ada lagi yang enggak ikut memakamkan Anas, anaknya Anas. Banyak lah Herlin. Antum kalau punya anak 120 bingung namanya. Herlina, Herlino, Herlini, Herlono, Horluno, sampai habis tuh padanan anak antum masih banyak lagi. Cuplisa, Cuplisu, Cuplis. Sampai banyak sekali ya. Terus. Wada'a sallallahu alaihi wasallam ay yu'izzallahu al-Islam bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahl fa'azzahu Allahu bi Umar radhiyallahu anhu wa da'a ala surakata ibni Malikin fartatama'at bihi farsuhu fi jaladin minal ardi bihi farsuhu fi jaladin minal ardi terus wasakhat qawaimuha fiha. Nah, kemudian beliau mendoakan Islam agar Allah agar memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal, dan Allah memuliakan Islam dengan Umar. Dan beliau mendoakan Suraqah bin Malik, ya, agar kudanya menjatuhkannya di tanah yang keras, ya, dan kuda-kudanya terperosok di dalamnya. Ya, ya. Fanada bil aman, wasakhat kawaimu hafiha. Fanada bil aman, wasa'alahu addu'a alah. Ya. Beliau pun mendoakan, apa namanya, sehingga ia memanggil-manggil Nabi, minta keamanan dan meminta beliau agar mendoakan kebaikan untuknya. Beliau pun mendoakan untuk Ali agar Allah apa namanya? Ini belumnya. Terus lanjut, wada Ali Aliin. Wada Ali Aliin an yadhhab Allah an yudhhiballahu. Naam. Anhu al-harra wal barda. Naam, Nabi SAW juga mendoakan Ali bin Abi Thalib untuk menghilangkan ya, panas dan dingin dari beliau. Terus falam yakun yajidu harran wala bardan. Nah, sehingga Ali pun enggak mendapati lagi panas dan dingin pada diri beliau. Terus wada'a li Hudzaifah lailatan. Ba'athahu ya'ti bi khabaril ahzabi alla yajida bardan. Nah, beliau juga mendoakan Hudzaifah pada malam hari. Ketika beliau mengutus Hudzaifah untuk mencari berita tentang pasukan Ahzab agar Hudzaifah tidak merasakan dingin, karena ya kalau keluar malam dingin. Terus falam yajidhu hatta raja'a, ternyata Hudzaifah enggak dapetin dingin sedikit pun hingga beliau pulang. Terus wada Ali bin Abbasin ayyufaqqihahu Allahu fid dini wa kana kadzalika. Nah, beliau mendoakan Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas dapat kefaqihan, pemahaman dalam agama, dan ternyata demikian. Terus wada'a ala Utbata ibni Abi Lahabin an yusallita Allahu alaihi kalban min kilabihi faqatalahu al-asadu bil Zurqai. Nah, beliau pun mendoakan wada'a ala, kalau da'a ala doa keburukan. Beliau mendoakan keburukan untuk Utbah bin Abu Lahab. Ya. Utbah bin Abu Lahab. Namun yang benar adalah Utaibah. Kalau Utbah bin Abi Lahab masuk Islam, yang benar abangnya Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Kalau Utbah bin Abi Lahab masuk Islam. Kalau Utaibah, ini dia yang mati dia. Didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Bi ayyi sallallahu alaihi kalban min kilabih. Ya, agar Allah menguasainya. Menguasakan salah satu anjing di antara anjing-anjing Allah, ya, untuk menyerang si Utaibah. Ya. Faqatalahu al-asadu, sehingga Utaibah ini diserang oleh, dibunuh oleh singa di Zarqa ketika beliau sedang camping. Ya, apa camping? Berkemah di perjalanan. Ketika Nabi SAW mendoakan kamu akan dibunuh oleh anjing di antara anjing-anjing Allah, dia udah ketakutan. Dia yakin ini doa Nabi makbul. Dia yakin Pas dia diriin camping, datang singa. Oh, ini dia singa yang dikurung, diutus Muhammad, kata dia. Ini dia singa yang diutus Muhammad, yang dia doa kepada Allah. Akhirnya singa itu betul-betul membunuhnya. Nah, itu orang kafir saja itu yakin gitu. Baik, gantian, baca berikutnya. Coba, coba, jauh ya. Udah kalau itu aja. Pak Harudin. Bismillah. Wada'a binuzulil matari hina sa'aluhu dhalika liqahtin. Hina sa'alahu. Sa'aluhu di sini. Oh ya. Hina sa'aluhu. Ya, boleh. Hina sa'aluhu dhalika liqahtin. Al-matara wa lam yakun fis sama'i qaz'atan. Fathara sihabu sahabu amsalul jibali sahabun amsalul jibal terus amsalul jibali wa mutiru ila al jumu'atil ukhra hatta sa'aluhu bi raf'ihi. Masyaallah ya. Dan Nabi SAW ketika lagi khutbah datang orang Arab Badui ya, beliau mendoakan hujan, turunnya hujan ketika mereka meminta kepada Nabi. Ya, mereka meminta kepada Nabi ketika hujan enggak turun-turun. Ya, dzalika laq, ya, yaitu liqahtil matar, karena hujan tak kunjung tiba. Baru beliau doa, walam yakun fi sama qaz'ah, qaz'atun. Ya. Lalu apa, padahal di langit itu enggak ada qaz'ah sedikit pun. Qaz'ah itu awan. Ya. Lalu fasara muncullah sahabun. Muncullah awan. Amsalul jibal laksana gunung. Muwa mutiru, dan akhirnya mereka diturunkan hujan. Itu hari Jumat. Ilal Jumu'atil Ukhra. Sampai Jumat depan hujannya enggak berhenti-berhenti. Sampai bu anjir. Sampai Jumat depan lagi mereka datang lagi kepada Nabi, hatta sa'alu bi rafi, supaya Nabi minta, "Hei Nabi, doain dong supaya berhenti hujan, berhenti." Ya, terus pada fada'a fartafa'a wa kharaju yamshuna fis syamsi. Naam, akhirnya Nabi berdoa dan irtafa'a, terangkatlah hujan, berhenti hujan hingga mereka keluar dari masjid yamshuna fis syams, berjalan di bawah matahari atau di bawah terik matahari. Terus wada'a li Abi Thalhata wa imra'atahu wa imra'atihi ummi Sulaimin an yubarikallahu lahuma fi lailatihima fa kana kadhalika fahamalat fawaladat Abdullah fa kana min awladihi tis'atun kulluhum Ulama'u. Dan beliau mendoakan Abu Thalhah dan istri beliau Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya, jadi Abu Thalhah waktu itu melamar Ummu Sulaim yang janda. Karena bapaknya Anas Malik kafir. Maka Ummu Sulaim berpisah dari Malik. Ya, dia janda bawa anaknya. Dinikahi oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah juga waktu itu masih kafir. Kata Abu Ummu Sulaim, kamu mau nikahin saya, kamu masuk Islam dulu. Maharnya keislaman kamu. Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam, jadi sahabat Nabi, orang yang soleh. Nah, lahir anak. Anaknya waktu itu meninggal. Nah, Ummu Sulaim khawatir, Abu Thalhah sedih. Ya, Abu Thalhah sedih. Maka Ummu Sulaim bilang ke pembantunya, jangan kasih tahu. Nah, Abu Thalhah anaknya wafat. Anaknya Abu Thalhah ya. Bukan anaknya Ummu Sulaim dari suami yang lama. Anaknya Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Jangan kasih tahu. Udah Abu Thalhah pulang, mana anak kita? Dia lagi tidur. Abu dikasih makan, Ummu Sulaim dandan, berjima. Setelah berjima baru. Nah, ditanya sama Ummu Sulaim, gimana kalau ada orang nitip ya, suatu barang ke orang lain, dia boleh enggak ngambil? Ya boleh lah, itu kan punya dia. Oh gitu. Nah, baru dikasih tahu. Anakmu udah diambil sama yang punya. Sama Allah. Hah? Abu Thalhah kaget. Dikabarkan kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi mendoakan agar diberkahi malam itu. Malam jima itu. ya, malam jima itu. Akhirnya Ummu Sulaim hamil dan dia melahirkan Abdullah bin Abi Talha. Ya, dan Abdullah bin Abi Talha ini punya anak 9, semuanya ulama. Jadi cucunya Ummu Sulaim. Nah, gitu. Terus. Wada'a li ummi Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil hidayati. فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت ودعا لأم قيس بنت محسن محسن محسن أخت عكاش محسن أو محسن محسن يا محسن محسن أخت عكاشة أختي عكاشة بطول العمر فلم نعلم امرأة أمرت ما أمرت rawahu Nasa'i fi babi ghuslil mayyiti tam. Beliau mendoakan ibunya Abu Hurairah akan hidayah Islam. Abu Hurairah dikasih tahu sama Nabi, semoga Allah memberikan hidayah pada ibumu. Ya, akhirnya Abu Hurairah pulang, zahaba. Fa wajadaha taktasil waqad aslamat. Dan ternyata Abu Hurairah mendapati ibunya mandi dan masuk Islam. Subhanallah. Beliau juga mendoakan kepada Ummu Qais, ya, binti Mohsin, saudari dari Ukasyah, ya, akan panjangnya umur. Sehingga kita tidak mengetahui ada seorang wanita yang berusia lebih panjang daripada sebagaimana ya, siapa namanya, Ummu Qais diberikan umur panjang. Ya. Dari footnote kata visa irun matbuat, demikian di seluruh cetakan. Wala alam murad al muallifi. Itu yang terkait tadi ya. Ya, Utaibah ya. Kata di visa irun matbuat. Wala alam murad al muallifi. Utaibah. Utaibatu ibnu Abi Lahab. Fahuwallazi da'a alaihi. Itu yang didoakan keburukan. Ya. Lama adahu, ketika Utaibah menyakiti Nabi. Amma Utsbatu ibnu Abi Lahabin faqad aslama amal fathi. Ini udah tadi ya. Nah. Kemudian warama al-kufar. Warama al-kufaru yauma kufara yauma Hunainin biqabdatin min turabin. Beliau pernah melempar orang-orang kafir dengan segenggam tanah. Ya, terus wa qala syahidul wujuh. Syahidul wujud, dan beliau mengatakan semoga wajah mereka apa? Semoga saja wajah keburukan untuk wajah mereka. Terus fahazamahumullahu ta'ala wamtala'at a'yunuhum a'yunuhum turaban. Akhirnya Allah pun mengalahkan mereka dan mata mereka dan apa namanya? A'yunuhum imtala'at penuh dengan turaban, tanah. Terus padahal yang dilempar oleh Nabi cuma segenggam. Terus wa kharaja ala mi'atin min quraishin yantadhirunahu liyaf'alu bihi makruhan fawada'at turaba ala ru'usihim wa madha walam yarawhu. Lalu beliau keluar, ya. Jadi kan rumah beliau dikepung oleh musyrikin Quraisy. Ini menjelang hijrah ke Madinah. Beliau apa namanya menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berada di tempat tidur. Dan beliau keluar. Ketika beliau keluar, ada seratusan orang musyrikin Quraisy, algojo-algojonya. Ya, pintar lagi Abu Jahal. Di setiap kabilah ada algojonya. Kan kalau cuman kabilahnya Abu Jahal, nanti kabilahnya Nabi SAW akan balas dendam. Gitu, kabilahnya Nabi yaitu Bani Muthalib akan balas dendam, walaupun mereka kafir juga mereka akan enggak suka gitu saudara mereka disakiti. Namun Abu Jahal pinter ngambil semua kabilah. Nanti kabilahnya Nabi bingung mau dendam kemana, karena 100 orang itu ikut bunuh Nabi. Nah, Nabi keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam, beliau pun naburin pasir ke tanah ke kepala mereka. Mereka enggak lihat. Padahal mereka lagi nungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa kharaja ala mi'atin min quraishin yantadhirunahu, yang nunggu beliau, yaf'alu bihi makruhan, untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai terhadap beliau. Fa wada turaba, beliau meletakkan tanah ala ru'usihim, kepala mereka. ya, wa madha, beliau pun berlalu, walam yarauhu, dan mereka pun enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup ya. Nanti kita bahas lagi di pembahasan berikutnya, fi afrasihi, pada faras beliau, yaitu kuda-kuda beliau, wa dawabihi wa silahihi. Ya. Dawabihi, yaitu unta beliau dan persenjataan beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta. Kenapa?